Mitra bisnis, pemerintah terus mencari cara untuk menekan subsidi BBM. Sekarang sedang membahas mewajibkan setiap mobil baru, baik produksi lokal maupun impor, memiliki dua sistem bahan bakar, yakni bahan bakar minyak dan gas. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar energi, Kurtubi. Pak Kurtubi, apa komentar Anda soal ini? Ya, saya termasuk yang sejak dini sudah bertahun-tahun berpendapat bahwa untuk mengurangi subsidi BBM dalam arti volume maupun rupiah, rupiah yang tercantum dalam APBN, untuk mengurangi subsidinya itu harus dengan cara-cara yang tidak memberatkan rakyat. Ya, yang paling mungkin adalah konversi BBM ke BBG. Mengapa demikian? Karena satu, BBG itu meskipun tidak disubsidi, dia jauh lebih murah daripada harga BBM. Nomor dua, BBG yang merupakan gas C1C2, metan sama etan, ya, bisa diproduksi di dalam negeri tanpa impor dan ada jaminan suplai untuk jangka yang sangat panjang. 50 tahun lebih tidak usah impor. Nomor tiga, amat sangat ramah lingkungan. Nomor lima, biaya maintenance kendaraan yang menggunakan gas jauh lebih murah daripada maintenance cost dari kendaraan yang menggunakan BBM. Sehingga sejak awal saya termasuk yang berpendapat, mestinya pemerintah konsentrasi penuh untuk membangun infrastruktur gas, termasuk stasiun BBG yang bisa dibangun di setiap SPBU, dan stasiun BBG harus dibangun di pul-pul angkutan umum, baik taksi, bus kota, bajai, dan seterusnya, sehingga angkutan umum mengisi BBG di tempatnya masing-masing. Sekaligus pengadaan konverter kit. Bila perlu, konverter kit dikasih gratis kepada rakyat yang bersedia pindah ke BBG. Ini harus dijadikan program nasional yang serius oleh pemerintah. Konsentrasi di sini, jangan bercabang kebijakannya. Di mana kita dengar beberapa waktu lalu pemerintah mau masang alat RFID, mau dipasang di 80 juta kendaraan yang saya tentang habis-habisan, karena itu bukan solusi. Lalu menerapkan kebijakan kuota terhadap setiap kendaraan, itu bukan solusi. Solusi terbaik buat bangsa ini adalah pindah ke BBG. Mewajibkan kendaraan baru menggunakan dual fuel, itu langkah positif, saya dukung ya. Tetapi jauh lebih penting dari itu, segera bangun segera apa namanya infrastruktur. Tidak hanya di Jakarta, stasiun BBG itu, tapi di seluruh Indonesia. Katakanlah di sepanjang jalan Pantura misalnya, panjang jalan ke Bandung, itu harus segera dibangun stasiun BBG-nya sehingga rakyat yang menggunakan mobil menggunakan BBG tidak khawatir kalau bepergian keluar kota, misalnya seperti itu. Jadi ini sekali lagi dibutuhkan keseriusan dari pihak pemerintah. Tidak mingkra-mingkri, tidak konsisten selama ini itu harus dihilangkan. Nah, kalau memang tidak mampu pemerintah sekarang menciptakan, kita harapkan pemerintahan baru nanti siapapun presidennya untuk konsisten mengurangi subsidi BBM ini dengan mendorong pemakaian BBG. Bagaimana dengan kritik-kritik terkait hal ini, Pak? Di mana pertama, resiko di mesin mobil yang idealnya menggunakan mesin berbahan bakar tunggal karena oktan BBM dan BBG juga berbeda. Dan masalah lainnya adalah ketersediaan infrastruktur, di mana kita juga baru memiliki 30 unit layanan isi ulang gas untuk kendaraan bermotor. Saya pikir dua-duanya harus jalan. Yang dual fuel harus diadakan, yang 100% pakai gas seperti misalnya Transjakarta, itu kan 100% pakai gas, juga jalan. Nah, kenapa dual fuel? Nah, dual fuel itu maksudnya karena stasiun BBG belum menyeluruh di seluruh tanah air, ya, maka in case seseorang menggunakan kendaraannya keluar kota, lalu di sana tidak ada stasiun gasnya, dia perjalanan mereka tidak terhambat, tinggal pindah ke BBG. Nah, pada saatnya nanti kalau stasiun BBG sudah tersebar di seluruh tanah air, kita butuh kendaraan yang satu fuel, hanya gas. Jadi intinya memang langkah pertama dual fuel dapat saya pahami, karena memang stasiun BBG tidak bisa dibangun segera di seluruh Indonesia. Nah, ini tantangan sekali lagi bagi pemerintahan ini untuk konsisten mempercepat pembangunan infrastruktur stasiun BBG ini. Ya, sebab ini jalan yang terbaik buat bangsa ini untuk menghemat subsidi yang begitu besar. Demikian pakar energi Kurtubi. Saya Wendy Lim.